Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Fa innal asdaqal hadis kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dipertemukan dalam rangka satu niat dan satu tujuan, sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berada hidup di atas dunia ini akan selamanya hidup, tetapi pada saatnya nanti dia harus kembali kepada sang penciptanya. Diriwayatkan di dalam satu kisah asbabun nuzul turunnya surat Yasin ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kafir Quraisy tersebut bernama Al-As bin Al-Wail. Di dalam tafsir yang lain dikatakan yang datang kepada Nabi kita adalah Hubay bin Khalaf. Beliau datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sombongnya, membawa satu buah tulang yang sudah hancur. Kemudian dengan sombongnya dia taburkan di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulang yang sudah hancur tadi. Kemudian dengan sombongnya dia berkata, "Hai Muhammad, apakah Allah akan membangkitkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur ini?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, betul. Allah akan membangkitkan tulang yang hancur tadi. Kemudian Allah akan mematikanmu. Kemudian Allah akan memasukkanmu ke dalam neraka jahanam." Pelajaran yang bisa kita ambil dari asbabun nuzul turunnya surat Yasin ayat 77 itu adalah manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat, sehingga mereka tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan sang penciptanya. Kemudian kelompok yang kedua, insya Allah termasuk kita, adalah yang percaya bahwa setelah kehidupan ini kita akan bertemu dengan kehidupan-kehidupan yang lain, yang pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan sang pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang sangat mengherankan pada saat ini, banyak orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak pernah paham apa itu Islam. Ketika ditanya apa itu, apa itu Islam, maka dengan santai dia menjawab, Islam itu adalah isya, subuh, dhuhur, asar, maghrib. Dan ini jawaban orang yang tidak pernah mau tahu tentang Islam. Pada kesempatan yang pendek kali ini, saya akan mencoba menerangkan Islam A sampai Z dalam waktu sekian menit, 30 menit insya Allah kita akan paham tentang Islam. Ada empat hal pokok yang perlu kita pahami ketika kita akan memahami Islam. Yang pertama, peta balik kita, karena kita akan balik kepada sang pencipta kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita kenal, siapa sang pencipta kita. Yang kedua, siapa Nabi kita. Yang ketiga adalah apa itu dinul Islam. Kemudian yang keempat, siapa kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami adalah pokok dari kesemua itu adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut ulumul Quran dan ulumul Hadis. karena banyak sekarang orang memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pola-pola mereka sendiri, sehingga umat ini akhirnya terpecah dan terpecah kembali karena tidak standarnya pemahaman mereka. Yang pertama yang harus diketahui adalah peta balik manusia. Manusia pada hakikatnya akan hidup dua kali dan mati dua kali. Mati yang pertama sudah kita alami, hidup yang pertama sudah kita alami, tinggal kita menunggu mati yang kedua dan hidup yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum tsumma yuhyikum tsumma yumiitukum tsumma ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna billah? Kenapa kalian kafir kepada Allah yang tadinya kalian mati? Jadi mati yang pertama sebelum diciptakan itu namanya mati. Kemudian Allah menghidupkan, kemudian Allah mematikan, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya peta balik yang pertama adalah kita mati, yang kedua kita diantarkan ke alam rahim, kemudian yang ketiga kita masuk ke alam dunia, kemudian yang keempat nanti pada saatnya senang atau tidak senang kita akan masuk kubur. Setelah dikubur kita akan dibangkitkan, setelah dibangkitkan kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mahsyar. Dari padang mahsyar nanti Allah akan menghisab kita satu per satu. Setelah dihisab maka kita akan dibagikan catatan amal. Dari catatan amal kita akan ditimbang naik ke mizan. Dari mizan kita akan digiring ke telaga Rasul, dari telaga Rasul kita akan menuju shirath. Dari syuruhlah baru berakhir apakah kita termasuk ahli syurga atau ahli neraka. Jadi perjalanan masih panjang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, berapa lama manusia harus menunggu di padang mahsyar? Sekitar 50 ribu tahun. Berapa lama manusia harus menunggu di kubur? Katakanlah kalau dunia ini akan kiamat 2 juta tahun lagi, maka kita akan menunggu di alam kubur selama 2 juta tahun. Sungguh merugi orang yang menukar kehidupan dunia yang hanya sebentar dengan kehidupan akhirat yang begitu tidak ada batasnya. Itu yang harus kita kuasai yang pertama, yaitu peta balik kita. Kemudian yang kedua, ketika di alam kubur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Yang kedua, wa ma nabiyuka? Yang ketiga, wama dinuka. Itu tiga pertanyaan yang akan kita alami ketika dalam kubur. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kalau tiga pertanyaan itu diajukan sekarang ketika kita masih hidup? Apakah kita kenal siapa roh kita? Apakah kita tahu siapa nabi kita? Apakah kita kenal dinul Islam ini? Dan apakah kita kenal diri kita sendiri? Jadi yang kedua yang harus kita ketahui adalah ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul rasul, yang ketiga ma'rifatul dinul Islam, yang keempat ma'rifatul insyah. Dan semuanya akan di-breakdown. Tentang Allah, pernahkah kita bertanya apa sih artinya tulisan Allah, tulisan roh itu? Bagaimana kita mengenal Allah? Mengapa kita harus ibadah kepada Allah? Apa hak Allah dan apa hak kita? Maka tidak aneh kalau kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah kenal siapa yang kita suruh itu. Kemudian ma'rifatul rasul, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah mengapa Allah mengutus para nabi dan rasul. Ini yang paling pokok. Tidak serta-merta Allah mengutus para nabi dan rasul kalau tidak ada maksud dan tujuan. Tujuannya cuma satu, berhubung dengan hak Allah. Ketika hak Allah sudah dirampas oleh manusia, yaitu hak untuk diibadahi, maka Allah mengutus para nabi dan rasul dengan perkataan sama, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaummu, mengapa engkau menyembah sesuatu selain Allah? Jadi fungsi nabi dan rasul diturunkan adalah untuk mengembalikan eksistensi ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mengenal rasul kita akan bertanya apa makna nabi, apa makna rasul, yang berikutnya bagaimana metodologi dakwah para nabi dan rasul tersebut. Kemudian berikutnya harus kita kenal adalah tentang dinul Islam. Din ini, agama kita ini. Pernah enggak kita bertanya apa sih yang dimaksud dengan agama? Pernah enggak kita bertanya apa itu Islam? Apa komponen-komponen Islam itu? Ternyata kita akan ketahui bahwa komponen Islam itu terbagi menjadi 6 yang pokok. sesuai dengan hadis Jibril ketika bertemu dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, tolong jelaskan apa itu Islam. Sudah kita ketahui bersama, Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, shaum, haji, itu bagian daripada komponen Islam. Kemudian akhbirni anil iman, apa itu iman? Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasul, hari berbangkit, sampai dengan kadar baik dan kadar buruk. Kemudian akhirnya anil ihsan, apa itu bab ihsan? Kemudian kita bertanya lagi dalam satu komponen yang lain, yaitu komponen Islam adalah bab muamalah, tentang pernikahan, tentang jihad, tentang jual beli dan lain-lainnya. Kemudian di sebelah itu ada komponen yang lain, yaitu bab akhlak. Innama bu'istu li'utami ma makalimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Di bagian ujung bab akhlak ada adab-adab. Tidak ada satu agama pun kecuali Islam yang mengajarkan 24 jam kita berinteraksi terlalu dengan Allah dan Rasulnya melalui sabda-sabda Nabi-Nya. Seperti adab-adab, bagaimana adab tidur? Apa yang harus kita lakukan? Ketika bangun tidur masuk WC, bagaimana adab-adab masuk WC? Begitu kita keluar dari WC kita berpakaian, bagaimana adab berpakaian? Kalau kita memakai pakaian baru, kemudian ketika kita bercermin, bagaimana adab-adab kita bercermin? Ketika kita naik kendaraan, bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita makan, bagaimana adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu komponen Islam, yaitu iman, Islam, ihsan, muamalah, akhlak dan adab-adab. Kemudian tentang diri kita sendiri, siapa kita itu? Kenapa kita disebut manusia? Apa yang membedakannya dengan jin? Bagaimana sifat baik manusia? Bagaimana sifat buruk manusia? Manusia mana yang dibenci Allah? Manusia mana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan juga pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita berdakwah dengan sesama manusia? Itu komponen kedua yang harus kita ketahui. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul dinul Islam, kemudian ma'rifatul insan. Kemudian yang ketiga yang paling pokok, yang membuat kita akan selalu dalam rangkaian tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita memahami bagaimana memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Al-Hadis akan masuk sebagai sumber akidah kita. Di tengah-tengahnya ada ijma' dan qiyas. Tetapi pertanyaan kita, bagaimana Al-Qur'an itu bisa masuk sebagai sumber akidah kita? Salah satu jalan ketika dia masuk menjadi sumber akidah kita adalah kaidah tafsir. Bagaimana kita mentafsiri Al-Qur'an? Apakah kita baca, kita beli Al-Qur'an, kita lihat terjemahannya, kemudian kita baca? Maka kalau itu kita lakukan, kita akan membuat satu pemahaman sendiri yang tidak standar. Bagaimana yang standarnya? Yang pertama, Qur'an tafsirkan dengan Al-Qur'an lagi, itu yang standar. Salah satu contoh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan orang-orang yang diberi nikmat. Pernah enggak kita bertanya, siapa jalan yang diberi nikmat itu? Menurut kaidah tafsir, maka kita akan tafsirkan dengan ayat yang lain, baik yang bersambung ataupun terpisah. Allah menjawab, siapa orang yang diberi nikmat itu? Wa may yuti'illaha wa rasulah fa'ula'ika an'amallahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Jadi ketika kita membaca Fatihah supaya ditunjukkan kepada orang-orang yang diberi nikmat, kita ingin digolongkan sebagai pewaris para nabi, kemudian orang-orang siddiq, kemudian syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, kemudian sholihin. Begitu kita memahami tafsir Quran, tafsirkan dengan Quran. Kemudian kalau tidak ketemu, maka kita akan loncat kepada metodologi yang kedua, yaitu Quran akan kita tafsirkan menurut sunnah. Ada saudara-saudara kita yang menafsirkan, kalau katanya wudu itu cuma empat saja, yaitu cuci muka, cuci tangan sampai siku, kemudian juga basuh kepala, kemudian cuci kaki sampai tumit. Karena ayat bercerita cuma sampai situ, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Tidak dijelaskan bagaimana kumur-kumur, tidak dijelaskan bagaimana mengisap air ke hidung, tidak dijelaskan bagaimana mengusap telinga. Tidak ditemukan di dalam Al-Quran. maka kita akan loncat pada metodologi yang kedua, yaitu memahami Al-Quran menurut As-Sunnah. Di dalam surat Hud, sholat itu hanya tiga waktu. Zuhur, Asar, dan Maghrib. Tidak ada yang namanya Isya, dan tidak ada yang namanya Subuh. Kalau kita memahami cuma Quran saja, tidak ditafsirkan menurut As-Sunnah. Tetapi dalam Sunnah sudah jelas, sholat itu lima waktu. Sebagaimana seorang Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal Arabiyan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya min as-salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khamsun. Seorang Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku fardunya salat. Kemudian Rasulullah bersabda, as-salatu khamsu, salat itu lima waktu. Jadi keterangan dari Hud tadi bukan tiga waktu, tetapi lima waktu, karena kita loncat dalam metodologi yang kedua, memahami Quran menurut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh tentang salat qasar. Salat qasar itu hanya boleh berlaku ketika tidak aman, ketika kita takut diserang oleh orang kafir. Kemudian orang-orang berkata, kalau begitu qasar sekarang tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah aman. Tetapi kita tidak bisa menjawabnya seperti itu. Kita harus tafsirkan menurut pemahaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, sekarang sudah aman, jadi tidak perlu lagi qasar. Kemudian Rasul bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu alaikum faqbalu sadaqatahu. Itu adalah sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah itu, maka berlaku terus sampai dunia kiamat yang namanya qasar. Kenapa? Karena tidak ada ayat ataupun wahyu yang mengkritisi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau metodologi kedua tidak ketemu, maka kita akan luncur kepada metodologi yang ketiga, yaitu Quran menurut pemahaman para sahabat. Kalau tidak ketemu, maka kita meluncur yang keempat, Quran menurut pemahaman tabi'in, itu yang standar. Itu tafsir yang muktabar, yang standar. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang terbaik sesuai dengan sabda Nabi, khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu cara kita melakukan tafsir Al-Quran supaya tetap standar. Kalau tidak standar, maka Anda sudah membuat pemahaman yang baru di dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hadis itu masuk di dalam sumber menjadi sumber akidah? Perlu kita ketahui apa itu hadis, apa itu sunnah. Kemudian sumber hukum sunnah ketika masuk menjadi akidah kita ada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir silakan langsung masuk, tidak perlu seleksi. Tetapi hadis ahad perlu seleksi. Kenapa? Karena hadis ahad itu ada tiga, ada hadis masyhur dan gharib, perlu diseleksi. Ketika selesai diseleksi, timbullah tiga, sahih, hasan, gharib, maka gharib kita sayang. Bagaimana cara menyeleksinya? Kaidahnya kita gunakan istilah hadis, bab jar wa ta'dil. Kemudian penempatannya kita gunakan fikih dan usul fikih. Sederhana, tidak sulit. Cuma kita yang mempersulit diri kita. Kenapa? Karena kita tidak bekerja sesuai dengan standar ulumul Quran dan ulumul hadis, sehingga saat ini umat Islam ini terpecah-pecah karena tidak standarnya memahami Al-Quran dan tidak standarnya memahami Al-Hadis. Mereka memahami Al-Quran dan Al-Hadis menurut hawa nafsu mereka sendiri yang tidak standar, dan beginilah akhirnya umat ini tidak bisa bersatu sampai kapanpun karena tidak standarnya metodologi memahami Quran dan tidak standarnya metodologi memahami hadis. Itu isi Islam semuanya, mulai dari pertama lagi sampai metodologi memahami Quran, itu semua isi Islam. Tidak ada lagi yang baru, tidak lagi ada yang aneh. Nah, kalau kita pahami itu semua, insya Allah kita akan sampai kepada pemahaman yang sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sekedar membuka supaya saudara-saudara sekalian, mari kita kaji lagi, mari kita pahamkan lagi Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pada saatnya kita betul-betul mencintai agama kita ini. Karena Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah cuma Islam. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin beberapa menit kita bisa tanya jawab. Banyak Pak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan mungkin di depan dulu, silakan. Langsung saja. Silakan Pak, kalau ada yang bertanya. Kalau tidak banyak, kalau tidak bisa, tadi saya jawab tidak bisa. Tahu ibu-ibu mungkin yang di belakang. Mas, sudah jelas atau mungkin tidak jelas Pak? Mau hari raya. Tentang? Oh hari raya besok ya Pak? Sudah mau hari raya jadi dari mulanya. Ya mungkin saja kalian sebelum saya tutup saya mengingatkan satu hal. Saya akan mengutip surat Ibrahim. Kalau saya tidak salah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha syabitun wa far'uha fis-sama' tu'ti ukulaha kullahin min bi'isni rabbiha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan." Tidaklah mereka memperhatikan, tidaklah mereka melihat Allah telah membuat satu perumpamaan tentang kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya tancap ke bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa yang dimaksud dengan kalimat yang baik yaitu la ilaha illallah. Pertanyaan kita, kenapa Allah mentafsirkan keimanan kita itu dengan pohon? Karena keimanan itu harus kita rawat. Tidak mungkin berbuah begitu saja kalau kita tidak merawatnya. Tidak mungkin menghasilkan sesuatu menjadikan amal soleh kalau kita tidak merawat pohon tersebut. Bagaimana seorang petani ketika mau panen tidak nanam, hanya petani yang ngelamun. Kemudian dia sudah punya bibit, tapi salah naroknya. Harusnya dia tanam padi, dia tanam di pasir, tidak tumbuh. Kemudian kalau sudah tumbuh, dia harus memupuk, harus menyiramnya. Kemudian setelah dipupuk dan disiram, dia harus menjaganya dari gangguan-gangguan hama. Begitupun iman dan Islam kita harus kita pupuk sehingga pada saatnya nanti akan tumbuh besar. Sehingga pada saatnya nanti kalau kita berpisah dengan dunia, kita dengan entengnya mengucapkan La ilaha illallah. Karena dalam satu hadis dikatakan, barang siapa pada akhir kalamnya mampu mengucapkan La ilaha illallah, dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita mau memelihara iman dan Islam kita. Jangan kita biarkan dia lapuk, jangan biarkan dia terserang oleh hama-hama penyakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.